so ingsun lakune stanga ya ora kelawan maka hawa kang dur angkara senajan jutan gentayangan tansah kaweru beda hingga pupus ing jaman hang metek ingsun nyirep geni wisa murka maperharten ing ponco saben ule sing netra timbaran sekawalasan ingkang paring kemuliaan sang yang jati pangeran jiwangga kalbu samudra pepuntaning lagu tumuju datang Gusti jat kang amur bodo mati manunggal ing kawula Gusti tak ati bakal domati mukti ingsun tanpa piranti sebab biar ing sukmo dusarining perwito maneka warna praja bangun praja sampurna sengkala didamuksa kala pendunya tak sirna tiasing rasa martiko mugia den satya soko kali masodo yek didadi mustiko sakjroning jiwa raga bejo mulya waskita ing daya pulaksana biar manjing sikro sikro ampo sepuh kena iso penalo kakak pengasem ringa dadar ing waya waya satria toto sembodo wirotomo katon sewu kartiko tertokang suci kau istoro jopo mantra kondang jadi pepadang paling lain sang yang wanang wawo dewa jawotot tali santi kebawono sida sidikoro ing sasana asmara layang.